Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala hamma ba'da. Kita lanjutkan kembali pelajaran kitab Al-Usul min ilmi al-usul karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Masuk pada pembahasan tentang al-ijtihad. Tafadhal, iqra ya Badar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala al-ijtihad ta'rifuhu. Al-ijtihad lughatan badlul juhdi li idraki amrin syakin. Wa istilahan badlul juhdi li idraki hukmin syar'iyyin. Wal-mujtahidu man badala juhdahu lidhalika. Syurutul ijtihadi. Lil ijtihadi syurutun. Minha al-ula ay ya'lama minal adillati syar'iyyati ma yahtaju ilaihi fi ijtihadihi ka ayatil ahkami wa ahadithiha. Al-thaniya ay ya'rifa ma yata'allaku bisihatil hadithi wa da'fihi kama'rifatil isnadi wa rijalihi wa ghairi dhalika. Al-thalitha ay ya'rifa an-nasikha wal mansukha wa mawaqi' al-ijma'i hatta la yahkuma bi mansukhin aw mukhalifin lil ijma'. Ar-rabi'ah ay ya'rifa min al-adillati ma yakhtalifu bihi al-hukmu min takhsisin aw taqyidin aw nahwihi hatta la yahkuma bima yukhalifu dhalika. Al-khamisah ay ya'rifa min al-lughati wa usulil fiqhi ma yata'allaku bidalalatil alfadhi kal'ami wal-khasi wal-mutlaki wal-muqayyadi wal-mujmali wal-mubayyani wa nahwi dhalika liyahkuma bima taqtadihi tilkad dalalatu. As-sadisah ay yakuna indahu qudratun yatamakkanu biha min istinbatil ahkami min adillatiha. Wal ijtihadu qad yatajazza'u fayakunu fi babin wahidin min abwabil ilmi aw fi mas'alatin min masailihi ma yalzamul mujtahida. Yalzamul mujtahida ay yabdhula juhdahu fi ma'rifatil haqqi thumma yahkumu bima dhahara lahu fa in asaba falahu ajrani. Ajrun ala jitihadihi wa ajrun ala isabatil haqqi lianna fi isabatil haqqi izharan lahu wa amalan bihi wa in akhta'a falahu ajrun wahidun wal khata'u maghfurun lahu liqaulihi sallallahu alaihi wasallama idha hakamal hakimu fajtahada thumma asaba falahu ajrani wa idha hakama fajtahada thumma akhta'a falahu ajrun wa illam yadhhar lahul hukmu wajaba alaihi at-tawakufu wajaza at-taklidu hina idzin lid-darurati. Ini pembahasan ijtihad yang disampaikan di kitab ini. Pertama, dari sisi definisi, ijtihad itu menurut lughah, menurut bahasa, dia masdar, ya, kata dasar dari fi'il ijtahada, yajtahidu ijtihadan. Maknanya badlul juhd, mengerahkan kesungguhan. Untuk apa? Li'idraki amrin syaq, untuk menangkap perkara yang berat, yang sulit. Seperti misalkan kita ingin memetik buah kelapa di pohonnya, itu tidak mudah, ya. Maka kalau kita mengerahkan kemampuan kita untuk bisa mendapatkan buah kelapa tadi dengan cara misalkan apa, manjat, ya, kita kerahkan semua tenaga kita sampai di buahnya kita ambil, kemudian kita bawa turun. Maka ini menurut lughah, menurut bahasa disebut dengan apa? Ijtihad. Dia sungguh-sungguh. Nah, adapun dalam istilah ilmu usul, istilah yang dipakai dalam ilmu usul, ijtihad itu pengertiannya adalah badlul juhdi li idraki hukmin syar'i. Mengerahkan kemampuan, kesungguhan untuk menangkap hukum syar'i. Karena ilmu usul atau ilmu fikih yang dituju dari ilmu ini adalah bagaimana kita mengenal hukum syariat, ya kan? Nah, ibarat itu buah. Kayak tadi misalnya buah kelapanya gitu ya. Hukum syariat. Bagaimana kita bisa nangkap itu hukum? Ya. Maka kita mengerahkan segala daya upaya yang kita miliki untuk bisa menangkapnya. Itulah yang namanya ijtihad. Jadi kalau dalam lughah itu kan sifatnya umum ya, segala perkara yang berat ketika ditangkap itu maka membutuhkan ijtihad. Itu namanya ijtihad. Kalau dalam istilah ilmu usul, dia terkait dengan hukum-hukum syariat. Bagaimana seorang yang bisa mengenal hukum syariat dengan benar? Ya, maka upaya yang dia kerahkan untuk itu yang namanya apa? Ijtihad. Baik. Wal mujtahid man badala juhdahu lidzalik. Sementara mujtahid adalah orang yang mengerahkan kesungguhannya untuk itu, untuk menangkap hukum syariat. Sehingga fa'ilnya, pelakunya namanya mujtahidun. Perbuatannya namanya ijtihad. Ijtihad itu perbuatannya. Orangnya disebut mujtahid. Apa syaratnya untuk seseorang itu dikatakan mujtahid? Nah, kata beliau rahimahullah, lil ijtihad syurutun. Ijtihad itu ada syarat-syaratnya. Artinya apa? Tidak setiap orang ya bisa mengklaim dirinya sebagai mujtahid. Tapi ada persyaratan yang harus dia miliki. Nah, yang pertama, ayya'lam. Orang tadi harus mengerti, mengetahui minal adillati syar'iyyah, dari dalil-dalil syar'iyyah. Al-Qur'an, As-Sunnah, apalagi Al-Ijma, apalagi Al-Qiyas, ya. Dia punya pengetahuan tentang itu. Jadi jangan sampai dia menghukumi atau menetapkan hukum syariat tapi dasarnya kejawen, dasarnya primbon misalkan, dasarnya mimpi dia, ya. Dasarnya akalnya dia, akal-akalannya dia, atau apa? Nah, ini tidak bisa untuk kemudian menyandang sebutan sebagai seorang mujtahid. Mujtahid itu harus mengerti hukum syariat itu ada sumbernya. Mana sumber-sumber hukum syariat itu? Yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas. Nah, maka dia harus mengerti bagaimana itu Al-Quran, bagaimana itu Sunnah Nabi, bagaimana itu Ijma', bagaimana itu Qiyas. Ya. Kan inilah sumber ya, pengambilan hukum-hukum syariat. Apakah dia harus tahu semuanya? Tidak. Kata saya di sini, dia mengetahui dari dalil-dalil syariat itu ma yahtaju ilaihi fi ijtihadi. Apa yang dia butuhkan di dalam ijtihadnya. Karena yang namanya adillah syariah itu sangat luas. Oleh karena itu seorang mujtahid itu tidak dipersyaratkan harus hafidhul Qur'an dah. Apalagi hafal macam-macam riwayat qiraah tidak dipersyaratkan. Nah, tapi cukup dia bisa merujuk kepada Al-Qur'an, ya. Suratnya, ayatnya gitu ya. Ketika dia butuh gitu. Itu sudah cukup. Misalkan dia sedang dihadapkan oleh masalah tentang pembagian warisan. Dia tahu ayat-ayat yang membahas masalah ini. Surat An-Nisa. Gitu ya. Ayat sekian sampai sekian. Dia sudah tahu. Surat An-Nisa juga di akhir-akhir itu tentang apa kalalah. Ya. Terus apa lagi? Tempat-tempat dalam Al-Qur'an yang ini membahas masalah bagian warisan. Nah, cukup dia bisa merujuk demikian sebagai apa? Dasar modal dia. Paham? Begitu pula dalam hadis. Hadis yang membahas masalah warisan. Hadisnya 15 misalkan. Dia bisa merujuk. Hadisnya bulan, dia bisa merujuk. Singkat dari dia bisa mendatangi sumber-sumber ya dalil untuk dia mengambil hukum dari situ. Tanpa dipersyaratkan dia harus apa? Seorang yang hafizul Quran, hafizul hadis ya, yang mengumpulkan masalah ijma semua tidak harus. Tapi dia bisa merujuk, sekedar dia bisa merujuk ke sumber-sumber tadi, itu yang diinginkan. Dan para ulama kita subhanallah sudah memberikan kemudahan untuk mujtahid-mujtahid generasi belakangan nih ya, kalau mau berijtihad itu waduh dimudahkan sekali. Sudah dirapikan begitu. Contohnya seperti ini, ka ayatil ahkam. Seperti ayat-ayat masalah hukum. Itu sudah ada ulama yang mengumpulkannya. Lihat apa enggak nikmat itu ya. Seperti Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Tafsir Al-Qurtubi itu kan judulnya tafsir ayatil ahkam. Tafsir ayat-ayat hukum. Jadi yang dibahas itu ayat-ayat hukum. Ditafsirkan juga dengan nuansa hukum, fikih. Karena beliau juga seorang fakih. Ya ayat ini tafsirnya begini, nanti dikeluarkan dari sini hukum-hukum syariat ini gitu. Enak. Makanya kalau sudah nanti pembahasan hukum-hukum syariat itu ya, kitab tafsir itu harus punya itu. Nah, tafsir Al-Qurtubi. Nah, itu pegangan. Ya. Dan juga beberapa kitab yang lainnya yang mengumpulkan masalah seperti ini. Ya, begitu pula ahadis, ahkam seperti apa? Umdatul Ahkam. Karya An-Nawawi Al-Maqdisinya rahimahullah. Itu kitab harus seorang mujtahid kenal itu. Ya. Karena itu dia butuhkan nanti. Ya, seperti juga Bulughul Maram, ya. Ibn Hajar rahimahullah, dia punya ini yang mengumpulkan masalah-masalah hukum secara khusus. Ini harus dia punya pengetahuan di sini. Paham? Yang kedua, ayya'rifa ma yata'allaqu bi sihhatil hadisi wa dha'fihi. Dia mengenal apa saja yang terkait dengan kesahihan dan kedhaifan suatu hadis. Ma'rifatul isnad, seperti dia harus mengenal yang namanya sanad. Ya, bagaimana sanad itu dikatakan musnad? Bagaimana sanad itu dikatakan muttasil? Bagaimana sanad itu dikatakan marfu'? Ya, atau dikatakan maqtu', munqati'. Nah, yang kayak gini istilah-istilah dalam ilmu hadis ya. Jadi seperti mana istilah yang itu kaitannya dengan sanad saja atau dengan matan saja atau dengan sanad dan matan. Dia harus punya dasar di situ. Juga ma'rifat rijal, rijal isnad. Nah, atau rijal hadis. Para perawi hadis. Harus ngerti. Ya. Paling tidak dia bisa merujuk gitu ke sumbernya. Kalau nanti misalnya ada hadis disebutkan ya qala haddatsana Nafi' an Ibnu Umar, ya gitu. Nafi' sopo Nafi' ini? Ibnu Umar siapa ini? Dia harus punya apa? Kemampuan mengenali identitas rawi tadi dengan merujuk ke sumber-sumbernya. Ini kutubur rijal, ya, kitab-kitab apa yang mengumpulkan biografi ya, atau identitas rawi-rawi hadis. Nah, sehingga dia harus tahu itu, kitab-kitab itu. Paham? Jangan cari nafi, nyarinya di buku telepon nafi ya. Nafi siapa yang gitu ya? Artinya harus tahu sumber ini di mana ini untuk bisa mengetahuinya. Paham? Pengetahuan masalah hadis intinya. Mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif. Kalau dia sahih itu dari sisi mana kesahihannya? Kalau dia dhaif itu dari sisi mana kedhaifannya? Dia punya dasar itu. Penting kalau ingin jadi mustahid itu ya harus dia belajar ilmu mustalah hadis. Nah, yang ketiga, ayya'rifan nasikh wal mansukh wa mawaqi'al ijma'. Dia pun harus punya pengetahuan tentang nasikh dan mansukh. Mana dalil yang ini sifatnya nasikh? Nasikh itu yang menghapus hukum. Mana dalil yang ini dia mansukh, sudah dihapus hukumnya. Dan juga dia mengenal tempat-tempat dalam masalah syariat ini yang di situ ada ijma'. Paham? Tujuannya apa? Hatta la yahkum bimansukh. Agar jangan sampai dia nanti menghasilkan kesimpulan hukum yang sesungguhnya hukum ini sudah dihapus. Karena dia enggak tahu, ya. Ternyata di sana ada dalil yang menghapus, akhirnya dia salah dalam ijtihadnya. Dia mengeluarkan kesimpulan hukum yang ternyata hukum ini sudah tidak diberlakukan dalam syariat. Karena di sana ada dalil yang lain yang menghapusnya. Ini kan bahaya ya. Seperti misalnya apa? Masalah nikah mut'ah. Memang dulu pernah. Tapi Kemudian Nabi SAW terangkan bahwasanya Allah telah mengharamkan itu sampai hari kiamat. Berita ini dia harus tahu. Jangan sampai dia tidak mengerti dan kemudian bikin heboh nantinya. Paham? Nah, atau masalah-masalah yang lain yang itu sudah berlalu, tidak lagi apa? Berlaku. Dalam hukum syariat atau dalam hukum-hukum syariat itu ada hukum-hukum yang memang begitu, sudah tidak diberlakukan lagi karena ada dalil yang lain yang menghapusnya. Dia harus mengerti ini. Dia juga harus mengerti tempat-tempat ijma, ya, masalah-masalah apa yang ini sudah ada ijma, ya, yang mengakib, yang sudah paten di situ. Agar jangan dia menghukumi suatu hukum ternyata hukum yang dia simpulkan itu menyelisih ijma yang sudah paten. Paham? Nah, sehingga ini juga harus mengerti nasikh, mansukh dan juga mawaqi'ul ijma. Yang keempat, ya'rifa min al-adillah ma yakhtalifu bihi al-hukum. Dia harus mengenal dari dalil-dalil itu apa yang dengan dalil tadi akan berbeda hukum. Yaitu min takhsis atau taqid atau nahwi. Ada dalil yang sifatnya ini mengkhususkan yang umum. Ada dalil yang sifatnya ini mengqaib yang mutlak. Atau yang semisal ini. Harus mengerti. Paham? Hatta la yahkuma bima yukhalifu dzalik, agar jangan dia menghukumi yang menyelisih itu. Dia hukumi, oh ini menunjukkan bahwasanya bersifat umum. Karena yang dia lihat cuma dalil apa? Dalil yang am, padahal di sana ada dalil yang mengkhususkannya. Dia enggak perhatikan itu. Sesuatu yang harusnya dikhususkan tapi dia menyimpulkannya apa? Umum, tidak ada pengkhususan. Padahal di sana ada dalil yang mengkhususkannya. Kan salah nanti. Begitu. Atau dia hanya melihat dalil yang sifatnya mutlak. Sehingga dia hukumi. Ya, bahwasanya mutlak demikian. Padahal di sana ada dalil yang mengkait, yang membatasi kemutlakan tadi. Maka dia harus mengerti dalil-dalil itu. Jelas. Nah, dan di sana ada buku yang bagus ya, dikarang oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullah. Ya, namanya Mushkilul Athar. Kitab hadis. Ya. Cuma dibawakan di situ apa? Riwayat-riwayat yang saling kontradiksi. Itu. Secara apa? Secara zahir. Begitu. Dan nanti beliau akan uraikan untuk pembacanya bagaimana agar dalil-dalil yang ada ini tidak lagi kontradiksi. Entah itu dengan cara jamak kalau memungkinkan, atau dengan nasih dan mansukh kalau memungkinkan, atau dengan tarjih atau yang semisal itu. Itu bagus dibaca kitab Mushkilul Athar. Juga kitab beliau apa? Ma'anil Athar. Ya. Nah, itu bagus. Dan seingat ana sudah ada yang mentahkin itu. Nah, kalau ingin membahas hukum syariat, kitab itu harus punya itu. Ya. Nah, atau kalau antum misalkan mendapati suatu pembahasan ya, kok dalilnya kayak tabrakan ya? Dan antum mengalami kesulitan menguraikannya ini. Coba buka buku itu. Cari pembahasan ini. Masalah apa? Nanti sebenarnya bab masalah apa nanti insyaallah ketemu pembahasan. Ditampilkan di situ hadis yang saling apa? Perlawanan. Kemudian diuraikan bagaimana cara meluruskannya. Begitu. Bagus. Ini harus punya. Yang kelima, ya'rifu minal lughah wa usulil fiqh. Dia harus juga punya pengetahuan tentang lughah, bahasa, nahu, sharaf. Ya, ini paling inti. Tambah apa? Balaghah. Harus punya ini. Gimana kalau sudah mengklaim seorang mujtahid tapi bahasa Arabnya masih tingkat durwiyah? Waduh, ini belum cukup ini. Nanti diterangkan ilmu bayan bingung. Nah, tentang apa hasr misalkan yang menunjukkan makna pembatasan, biar uslub kayak bahasa dia belum bisa, bang, menyandang gelar itu dia punya pengetahuan yang cukup dari lughah, bahasa. Ini bahasa Arab maksudnya. Karena itulah sumber syariat. Ya. Al-Quran berbahasa Arab. Hadis berbahasa Arab. Penukilan tentang ijma, qiyas, dan kitab-kitab ulama sebelum kita. Ya. Bahkan juga yang di masa kita. Semua apa? Berbahasa Arab. Bagaimana kita bisa memiliki pengetahuan yang baik kalau tidak menguasai bahasa ini? Apa penting bahasa Arab ini? Bahkan hukumnya wajib kalau ingin berijtihad dia menguasai bahasa Arab. Paham? Begitu pula usul fiqh yang sedang kita pelajari ini. Harus ngerti tentang dalalatul alfaz. Ya. Lafaz ini menunjukkan makna am atau khas, mutlak atau muqayyad, mujmal atau mubayyan. Semisal itu. Itu harus piawai di situ. Jika membaca ayat, dia harus ngerti ini ayat ini menunjukkan makna umum, ayat ini makna khusus, ini mutlak, muqayyad. Yang kayak gitu sudah biasa itu. Harus sudah mapan. Ya. Liyahkuma ma taqtadhihi dalalatin ka dalalah. Agar dia bisa menghukumi dengan apa yang ditunjukkan oleh dalalatul lafaz tadi. Yang umum dia katakan umum, yang khusus dia katakan khusus, yang mutlak dia katakan mutlak, yang muqayyad dia katakan muqayyad, begitu. Jangan saya salah istilah ini. Yang umum masih dibilang khusus. Kan repot ini. Nah, atau umum dibilang mutlak. Beda antara am dengan mutlak itu beda. Ya, atau mujmal. Nah, perbedaannya dia harus mengerti. Yes. Yang keenam, ayakuna indahu kudrah. Dia juga harus punya kemampuan yatamakkanu biha, yang dengannya dia bisa kokoh untuk min istinbatul ahkam min adillatiha, mengeluarkan hukum-hukum dari dalilnya. Ya. Ini yang dikatakan apa? Kaifiyat al-istifadah. Cara mengambil faedah dari adillah ahkam tadi. Beristinbat. Ya, ada dalil ini, dia bisa keluarkan hukum ini dari dalil ini dengan dia terangkan apa penjabarannya, begitu, sisi pendalilannya dari sisi mana, ya, kamu mengatakan hukum ini berdasarkan dalil ini, misalkan apa, niat itu adalah syarat sahnya amalan, dalilnya innamal a'mal binniyat, itu sinkronisasinya dari sisi mana, kamu bisa menghukumi niat itu sebagai syarat sahnya amalan dari hadis innamal a'mal binniyat. Itu dari sisi mana? Nah, kamu harus bisa menjabarkan itu. Itu namanya apa? Istinbat. menyebutkan kesimpulan-kesimpulan hukum. Begitu. Ini sifatnya apa? Thamrah, buahnya ini. Ya. Dan itu ada dua cara. Yang pertama, tatabbu wal istiqra. Dia melakukan penelitian, pengkajian. Karena hukum itu ya ikhwan, antum harus perlu ingat, tidak cukup dengan satu dalil. Ya, dari satu masalah, misalnya ada masalah A, antum tidak boleh kemudian menyimpulkan hukum masalah ini hanya berpegangan dengan satu dalil, sementara di sana ada dalil-dalil yang lain yang punya kaitan dengan masalah ini. Paham? Termasuk kesalahan itu. Ya, menghukumi suatu masalah kemudian mengambil dalil hanya sebagian, padahal di sana ada dalil yang lain yang juga punya kaitan dengan masalah ini yang perlu dibahas sebelum kemudian apa? Menyimpulkan suatu hukum. Sehingga cara yang pertama adalah jam'ul adillah, itu yang paling pertama. Kumpulkan semua dalil masalah ini. Ya, dari Al-Qur'an, cari semampu antum. Ya, dari hadis, cari dari ijma kalau ada, qiyas kalau bisa. Ketika semua dalil yang menyinggung masalah ini sudah bisa antum kumpulkan, ya tentunya masing-masing sesuai dengan kemampuannya, semua sudah dikumpulkan, baru kemudian adakan pembahasan. Jangan sampai apa, belum mengumpulkan dalil sudah kemudian dibahas. Nah, ini nanti hasilnya akan apa? Meleset gitu, nggak pas, nggak jitu. Sehingga cara yang pertama apa? At-tatabbu' wal istiqra. Itu an tariqat al-ulama, tentang jalan atau tekniknya para ulama dalam beristihad itu seperti apa. Saya sudah pelajari, dan ini juga cara yang paling bagus ya, sering baca kutubul fatawa. Sering membaca apa? Kitab-kitab tentang fatwa. Seperti yang terkenal itu apa? Majmu'ul Fatawa Ibnu Taimiyah rahimahullah, itu harus istilahnya akrab itu. Seorang kalau ingin apa, istilahnya pengen naik lah levelnya ini, seorang mujtahid istilahnya, harus itu dia kenal Majmu'ul Fatawa itu. Bukan kenal judulnya toh loh. Ya. Artinya dia sudah menelaah. Banyak dia mengambil apa? Pelajaran di situ. Itu namanya tatabbu istiqra. Diajarkan kajian penelitian. Karena para ulama yang mendahului kita kan sangat banyak kan? Dan mereka juga berfatwa. Begitu. Nah, itu pelajari bagaimana tekniknya mereka ketika mengeluarkan kesimpulan hukum. Kalau zaman sekarang banyak juga fatwanya Syekh bin Baz, ada Syekh Utsaimin, ada Syekh Albani, banyak, baik yang dibukukan atau yang masih kaset, banyak itu. Syekh Mubnil rahimahullah, banyak. Nah, itu harus akrab dengan buku-buku seperti itu. Dari sana nanti dia akan punya tamakkun, kepiawaian gitu, ahli dia, karena sudah ngerti dari teknik pendahulu, ya, dari kalangan ulama. Tariqah yang kedua, apa cara yang kedua untuk bisa seperti ini adalah at-tajrubah wa tamrinat. Adakan yang namanya apa? Pengujian, ya, pelatihan. Dan ini biasanya tentunya dengan apa? Bimbingan dan pengawasan seorang guru, atau paling tidak dia membahas ya. Setelah itu jangan langsung dia publikasikan, tapi dia minta alim yang muktabar untuk apa? Koreksi hasil pembahasan dia. Nanti yang alim yang muktabar tadi dia pelajari. Kalau dinilai bagus, berarti apa? Alhamdulillah sudah lumayan punya peningkatan lah. Ya kalau alim bilang, wah bahasanya masih rusak ini mas. Ini masa fa'il dibaca maf'ul. Izin dong kalau sudah gitu dipublikasikan ya. Makanya jangan terburu-buru. Coba minta koreksi dulu dari apa? Senior kita ya, yang lebih ahli dalam masalah ini. Biar dia pelajari dulu. Bagus. Ya. Tazkiyah. Kasih mukadimah. Mantap begitu. Bang. Nah, para ulama dulu itu mereka itu ditunjuk sebagai mufti, ahli fatwa. Itu atas apa? Pengakuan ulama yang senior di masa itu. Kayak misalkan Imam Nawawi rahimah masih muda, sekitar belum saya 20 tahun sudah berfatwa. Itu bukan kemudian mengklaim sendiri ya. Tidak. Alim yang lebih senior di masa-masa itu sudah menguji Imam Nawawi. Wah, pantas-pantas. Fatwa. Paham, karya tulisnya sudah diakui dan juga keahlian dia dalam membahas. Amanlah umat akan sangat butuh dengan orang seperti ini. Sehingga diberi apa? Rekomendasi oleh para seniornya untuk fatwa. Jelas. Bagi kayak misalnya imam sebelumnya tuh, Imam Atha yang berubah sampai penguasa punya undang-undang sendiri, kalau lagi musim haji tidak boleh ada yang berfatwa selain Atha bin Abi Rabah. Dah. Sehingga siapa saja mengalami muskilah dalam manasik haji datang ke situ, tanya kepada dia. Karena sudah diakui oleh para ulama di masa. Sudah cukup apa itu? Kamu bingung gitu ya masalah apa manasik ini sah apa enggak, benar apa enggak? Tanya. Ini ada pengalaman, ada pelatihan dan ada pengujian-pengujian dan teruji. Nah, baru yang seperti ini layak bah ditampilkan, dipublikasikan, dikenalkan kepada Insyaallah urusan tadi akan apa? Betul-betul ditangani oleh ahlinya. Nah, jadi kalau nggak begini, ya ini yang akhirnya apa? Urusan tidak lagi ditangani oleh ahlinya, ya kacau. Nah, ini beberapa syarat yang harus dimiliki. 6 ya. Mengenal adillah syariah yang dibutuhkan dalam berijtihad, kemudian mengenal yang kaitannya dengan sahih dan dhaifnya hadis, ya, sehingga dia bisa menyaring mana yang bisa dipakai hujjah, mana yang tidak bisa dipakai hujjah. Mengenal nasih mansuh, ijma, mengenal yaitu apa yang bisa mempengaruhi hukum ya, dari dalil ya, taksis, takyiz, semua itu kan mempengaruhi hukum ini. Jadi mengenal itu. Kemudian yang kelima, mengenal luwah usul fiqh, keenam, dia punya kemapanan dalam beristimbat. Bagaimana dia bisa mapan? Dua caranya, tatabbu dan istiqra an thariqatil ulama. Dia sering mengkaji, meneliti tekniknya para ulama dalam beristihad itu gimana, dalam mengistimbatkan suatu hukum itu gimana. Nah, cara yang kedua adalah apa? Adakan tajrubah dan tamrinat, ya, uji coba, pelatihan, pengujian, ya. Nah, dan ini sifatnya apa? Jangan langsung dia publikasikan, ya, sampai betul-betul dia mendapat apa? Pengakuan dari seniornya, dari kalangan para ulama. Nah, kalau sudah teruji dan terlatih, sudah mengerti teknik-teknik para ulama sebelum dia dalam apa mengistimbatkan suatu hukum, baru dia bisa menyandang nama tadi seorang mujtahid. Nah, paham? Sekarang apa yang menjadi keharusan mujtahid? Tugas seorang mujtahid itu adalah ayyabzula juhdahu fi ma'rifatil haq. Dia harus kerahkan segala kemampuannya di dalam mengenal Allah. Sehingga yang namanya mujtahid itu harus ada apa? Harus ada ijtihad. Tidak boleh setengah-setengah atau seperapat-seperapat. Ya. Mengkajinya istilahnya angin-anginan kalau lagi semangat nih, kan, lagi malas ya. Itu namanya enggak ada ijtihad. Ya. Bang, ijtihad itu betul-betul kerahkan semua yang dia bisa, yang dia mampu. Summa yahkuma bima zahara lahu. Dia hukumi apa yang nampak baginya. Setelah dia kerahkan semua, ya, kaji ayat ahkam dia kaji, hadis tentang ahkam dia kaji, semua dia telusuri. Ya, 66 syarat ini dia betul-betul apa? Sudah putar-putar itu. Baru dia hukumi apa yang nampak. Nah, nampak bagi saya, nah, masalah ini hukumnya ini. Sudah. Itu tugasnya orang mustahid. Fa in asaba, kalau nanti tepat. Ya, tepat di sini tentunya apa? Nanti akan dinilai oleh umat, terkhusus para ulama dan penuntut ilmu. Paham? Nanti mereka akan menguji seberapa kuat kesimpulanmu itu. Nah, ternyata banyak yang apa? Mengakui. Pas ini. Wah, para ahli yang lain mengakuinya. Asal. Falahu ajran. Dia dapat dua pahala kalau betul-betul pas, ya, tidak ada apa kritikan, pas. Insyaallah. Kalau akhta, salah, ajrun wahid, satu pahala. Dua pahala itu maksudnya adalah apa? Ijtihad dan isobah. Dia sudah ijtihad, sudah sungguh-sungguh, dan dia tepat dalam kesimpulannya. Kalau yang satu, pahalanya itu adalah ijtihadnya. Dia sudah sungguh-sungguh. Ya, bagaimana salahnya? Salahnya dimaafkan, tapi jangan diikuti. Paham? Nah, itu bagi umat ini, jangan diikuti. Kesalahannya dimaafkan. Dan enggak perlu kemudian apa? Dijatuhkan kehormatannya. Karena dia seorang mustahid. Lain kalau dia belum punya syarat-syarat ijtihad, dia beristihad, ya ini pantas untuk apa ditegur ini, ya. Tapi kalau dia sudah memenuhi syarat itu dan sudah diakui oleh para ulama punya kecakapan dalam beristihad ternyata salah, itu kesalahannya itu walaupun tidak diikuti ya, dan jangan pula apa dijatuhkan kehormatannya. Tetap ini istilahnya aset berharga ini umat ya, seorang yang punya kecakapan dalam beristihad ini sangat berharga di tengah-tengah umat. Jadi jangan sampai kalau dia salah satu istihad kemudian dijatuhkan. Bahaya kan. Sudah. Kalau lam yadhar, enggak nampak kesimpulan hukum bagi dia, wajib ani tawakkuf. Dia harus tawakkuf. Wajaza taqlid hina idzin lidharura, dan boleh di saat itu dia taqlid kalau kondisinya darurat. Ini memaksa dia untuk simpulkan. Sementara dia sehari ya waktunya. Kafukum bisa enggak ya? Sudah saya bahas belum mampu sehari dalam kondisi harus diputuskan hari ini juga. Misalkan. Maka di saat seperti itu dia cari ya ulama yang sudah membahas masalah ini sebelum dia, yang paling dia istilahnya apa? Dia merasa mantap dengannya. Sambil dia katakan, saya mengikuti fatwanya si fulan. Itu kan namanya taklid. Karena dia belum membahas itu. Karena suatu halangan-halangan. Dalam kondisi ini seperti itu. Misalkan waktu yang sempit atau referensi yang sangat minim ya, atau apalah penghalang-penghalang itu, ya. Sementara harus ada kesimpulan. Misalkan ada dua kampung ini mau berantem sengketa masalah tanah, kampung ini mengatakan ini tanah kampung sini, yang ini bilang tanah kampung sini, datang ke Mujtahid Abdurrahman. Hukumi segera, kalau enggak ya diberi waktu 1x24 jam, kalau enggak kami akan tempur. Wah, gimana ini Pak Hakim? Maka itu kondisi daruratnya. Allah alam suhab. Ini dulu bahasanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.